Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran, sebagai ad-din yang sempurna, yang mana tidak ada kebaikan kecuali telah diperintahkan untuk mengerjakannya. Demikian pula, tidak ada kejelekan kecuali manusia yang telah diperingatkan daripadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya di antara kejelekan yang telah diperingatkan Islam adalah sikap fanatik, sehingga bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat membawakan, menyampaikan, mengabadikan berbagai macam kisah umat-umat terdahulu yang Allah binasakan mereka dikarenakan sikap fanatik mereka, sehingga Allah hancurkan mereka di dunia dan di akhirat. Ditambahkan lagi ibrah tersebut sebagai bentuk pelajaran bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh fanatik buta ini merupakan penyakit kronis yang membawa malapetaka kepada setiap manusia, baik itu sikap fanatik kepada individu, kepada golongan, kepada jamaah, dengan cintanya yang membabi buta sehingga dia mencampakkan bimbingan Allah dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ini merupakan penyakit yang kronis yang mematikan manusia, yang merusak akal-akal manusia, malapetaka yang membuat akal manusia jadi rusak. Demikian pula malapetaka yang bisa merusak jiwa-jiwa manusia. Dan sesungguhnya ini pun juga demikian, awal pertama kali penyakit yang menimpa kepada makhluk, yang kemudian makhluk tersebut hingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis laknatullah taala alaih. Inilah penyakit yang pertama kali sehingga dia menjadi makhluk yang pertama kali yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang membawanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap fanatiknya, bangga dirinya pada dirinya sendiri. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau menciptakan aku, kata iblis, dari api, sementara Engkau menciptakan dia, Nabi Adam, dari tanah. Sehingga dia di sini fanatik, bangga diri pada dirinya, pada unsur atau bahan baku dia diciptakan daripada api tersebut, sehingga dia merasa bangga dengan dirinya tersebut. Iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kaum Nuh. Demikian pula kaum-kaum sebelumnya, selain daripada kaum Nuh, daripada umat-umat yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini mendustakan para rasul, tidak mau beriman dengan ajaran para rasul tersebut. Berbagai macam kelompok, berbagai macam golongan-golongan. Demikian pula berbagai macam bentuk penganut-penganut agama dari kalangan Yahudi dan Nasara. Demikian pula Al-Wathaniyin, demikian pula para penyembah patung. Demikian pula dari kalangan Majusinya. Semua mereka itu terjatuh sehingga mendustakan ajaran Ar-Rasul, para Rasul mereka. Itu dikarenakan penyakit ini, dikarenakan fanatik buta, dikarenakan cintanya mereka kepada yang ada pada diri mereka, pada golongan-golongan mereka, pada tokoh-tokoh mereka yang mereka kagumi, sehingga membawa mereka kepada kehancuran fid dunya wal akhirah. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam ini, yang kemudian mereka juga menyimpang sesat jalannya, kelompok-kelompok yang terdahulu. Demikian pula kelompok-kelompok yang ada di zaman kita sekarang ini, yang mereka menyimpang dari jalan Allah, dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, juga dikarenakan penyakit yang kronis ini, yaitu fanatik buta tersebut. Sungguh wallahi, ini lebih dahsyat, lebih jelek, lebih buruk daripada sekedar penyakit corona. Corona hanya menyerang pada jasad dan tubuh manusia saja. Namun ini penyakit yang amat sangat membahayakan tersebut, yang membawa malapetaka ini, akan menghancurkan kehidupan manusia fid dunya wal akhirah, akan menghancurkan kejiwaannya, akan menghancurkan akalnya, akan menghancurkan agamanya, menghancurkan akhiratnya. Iyadan billah. Lebih dahsyat daripada sekedar penyakit corona. Di sana akan muncul berbagai macam bentuk kesombongan, berbagai macam bentuk keangkuhan, akan menentang bimbingan Allah dan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga pun juga demikian dalam kehidupan sehari-harinya, kelompok-kelompok tersebut menyimpang dalam masalah akidahnya, demikian pula berbagai macam bentuk praktek ibadahnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara khusus dengan tamu yang akan datang ini, bulan Ramadan yang penuh dengan barokah dan rahmat, mari kita gapai berbagai macam rahmat, berbagai macam kebaikan yang ada di dalamnya, dengan betul-betul memurnikan untuk ittiba kepada bimbingan Allah dan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian pula melepaskan, memerdekakan diri kita dari segala macam bentuk belenggu-belenggu fanatisme kepada tokoh-tokoh yang kita cintai, ataupun juga kepada golongan-golongan yang kita cintai, di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk pelaksanaan ibadah secara khusus di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sehingga penyakit fanatik ini, yang mana ini sebagai bentuk malapetaka pada pribadi-pribadi manusia, atau juga kepada umat-umat, kepada jamaah-jamaah, demikian pula golongan-golongan, ini sekali lagi akan mengantarkan untuk kemudian mendustakan ajaran para rasul alaihi salatu wassalam, akan mengantarkan pada sikap kaku dan keras di atas kesalahannya. Demikian pula akan menyebarkan berbagai macam bentuk pemikiran yang menyimpang pada manusia. Maka yang wajib bagi setiap muslim, maka yang wajib bagi setiap orang yang berakal, Allah karuniakan akal pada manusia-manusia ini, yang kemudian dengan Islam Allah merdekakan akal pikiran manusia dari berbagai macam bentuk belenggu-belenggu jahiliyah, fanatisme kepada kelompok-kelompok atau juga individu-individu. Maka yang wajib bagi setiap muslim, orang yang berakal, untuk membebaskan dirinya, untuk kemudian sadar pada tempat-tempat tertentu, pada tempat-tempat di situ adanya suatu bentuk-bentuk fanatisme. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga setiap muslim kemudian dia membebaskan dirinya, melepaskan dirinya dari segala macam bentuk sikap fanatisme ini, yaitu pada pemikirannya atau menuju kepada akalnya. Demikian pula pada seluruh kehidupannya ini hanya memurnikan untuk mengikuti bimbingan Allah dan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka yang wajib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pada diri kita semuanya, semuanya tanpa terkecuali, untuk menghadapkan diri kita, untuk mengarahkan diri kita ini kepada bimbingan Allah, kepada bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka inilah obat yang manjur tersebut dari penyakit yang amat sangat berbahaya daripada penyakit kronis ini. Betul-betul memurnikan, melepaskan diri kita dari berbagai macam bentuk belenggu, yang kemudian mengarahkan diri kita ini kepada bimbingan Allah dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya pada at-ta'assub adz-dzamim, fanatik yang amat sangat tercela ini, baik itu pada agama-agama atau juga pada kabilah-kabilah, pada suku-suku, demikian pula fanatik pada individu-individu, tokoh-tokoh yang dia kagumi tersebut, dia silau dengannya, demikian pula wal afkar, fanatik dengan berbagai macam pemikirannya, fanatik dengan berbagai macam idenya, fanatik dengan berbagai macam gagasannya, sehingga dia bela-bela pemikiran, ide dan gagasan tersebut yang itu merupakan bentuk penyimpangan dari Al-Quran wa Sunnah. Sungguh ini telah diperangi oleh Islam, merupakan perkara yang diperangi oleh Islam dengan peperangan yang amat sangat besar, bukan main-main dalam masalah ini, karena ini merupakan sumber dari segala macam penyakit. Akan muncul padanya berbagai macam bentuk penyakit, kesombongan, ujub, takabur, kecongkakan, dan pembelaan kepada al-batil, kemudian menebarkan berbagai macam kebatilan. Ini sumbernya, yaitu at-ta'assub adz-dzamim, fanatik yang tercela tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah fanatik tersebut yang kemudian memicu, mendorong berbagai macam kelompok-kelompok yang kafir, golongan-golongan yang kafir, untuk kemudian bangkit mereka ini menghadang ajaran dan dakwah para rasul alaihimussalatu wassalam, untuk kemudian membantahnya, untuk kemudian mendustakannya, dan kemudian mereka bangkit untuk memerangi dakwah para rasul tersebut. Demikian pula para pengikutnya. Dikarenakan inilah sumbernya malapetaka tersebut, yaitu at-ta'assub adz-dzamim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan itu kemudian memunculkanlah berbagai macam tuduhan-tuduhan yang keji kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, demikian pula berbagai macam kedustaan, demikian pula berbagai macam bentuk perdebatan untuk membantah, menolak dakwahnya para rasul tersebut. Demikian pula al-khisam bil batil, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru fala yaghruka taqallubuhum fil bilad. Tidaklah mereka itu mendebat ayat-ayat Allah, tidaklah mereka itu menolak, membantah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang kafir. Dikarenakan apa? Ini sumber malapetanya dikarenakan ta'assub yang ada pada mereka, pada orang-orang kafir tersebut. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fala yaghruka taqallubuhum fil bilad. Jangan engkau tertipu, jangan engkau terpana, jangan engkau silau dengan keberhasilan mereka ini di berbagai negeri, dengan berbagai macam makasibnya, dengan berbagai macam keberhasilannya, dengan berbagai macam kesuksesannya. Jangan kalian tertipu, jangan kalian terpedaya dengan keberhasilan mereka tersebut. Maka kata Al-Alama As-Sa'di rahimahullah ta'ala, balil wajib alal abdi an ya'tabirin nas bil haqti. Maka yang wajib bagi setiap manusia untuk mengukur, untuk menilai manusia itu dengan kebenaran, wa yanzur ila haqa'ik syari'ah, dan kemudian hendaknya melihat, meninjau kepada bimbingan-bimbingan syariat, kepada kaidah-kaidah syariat. Barakallahu fikum wa yazinu bihan nas, dan kemudian dengan timbangan-timbangan syariat, dengan kaidah-kaidah tersebut, dengan ilmu syariat tersebut, ditinjau, ditimbanglah manusia itu, diukurlah manusia dengan kebenaran tersebut. Wa la yazinu al-haqqa bin nas, dan bukanlah kemudian mengukur kebenaran, menentukan kebenaran dengan melihat orangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kata beliau rahimahullahu taala, kama alaihi man la ilma lah wa la aqla lah, tidak sebagaimana mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu, dan demikian pula tidak sebagaimana mereka-mereka yang tidak memiliki akal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim innahu was samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui bersama, dan hendaknya senantiasa kita ingat, dan hendaknya senantiasa kita tancapkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ Allah menerangkan tentang hasil buah daripada at-ta'assub. Buah yang jelek, hasil yang jelek daripada fanatik yang tercela tersebut di akhirat. Sebagaimana kata para ulama, obat daripada riya yaitu senantiasa mengingat akan ancaman Allah di akhirat. Maka di sini Allah taala berfirman tentang hasil yang jelek daripada at-ta'assub adz-dzamim di akhirat kelak, yaitu berbantah-bantahannya mereka-mereka ini antara orang yang diikuti dengan pengikutnya, antara pimpinannya dengan yang bawahannya, orang yang besar dengan orang yang kecil. Mereka akan berbantah-bantahan di hari akhir di neraka kelak, iyadan billah. Siksaan yang amat sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahkan lagi kebingungan yang amat sangat dahsyat, sehingga mereka minta tolong kepada para pembesar yang mereka ikuti selama di dunia tersebut. Sebagaimana Allah firmankan, wa idz yatahajjuna fin nar, dan tatkala mereka saling berbantah-bantahan di neraka, na'udzubillah min dzalik, iyadan billah. Fa yaqulu du'afa, maka orang-orang yang lemah bawahannya, para pengikutnya ini, yang fanatik tersebut, yang taklid buta ini, dia mengatakan, lilladzina istakbaru, kepada orang yang besar, kepada orang yang sombong tersebut, kepada yang diikuti tersebut, tokoh-tokoh tersebut, inna kunna lakum taba'an, kami dahulu adalah pengikut kalian di dunia ini, kami semata-mata mengikuti kalian di dunia tersebut, kami begini kami itu karena kalian. Junjungannya yang dibela-bela sehingga dia mengikuti pimpinan tersebut. Fahal antum maghduna anna nasiba minan nar, maka kalian ini, engkau wahai pimpinan yang kami ikuti, apakah kalian bisa menyelamatkan kami, membebaskan kami sedikit daripada bagian siksa api neraka tersebut? Minta tolong kepada pembesar yang dia bela-bela tersebut. Maka kata yang sombong tersebut, kata pimpinan ini, qala alladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang sombong tersebut, inna kunna inna kullun fiha, kita semuanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inna kullun fiha, kita semua di dalamnya, tidak bisa selamat sama sekali. Jangankan kamu, aku sendiri tidak bisa untuk menyelamatkan diriku dari azab api neraka tersebut. Inna Allah qad hakama bainan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu bainal ibad, sesungguhnya Allah taala telah menghukumi, telah menetapkan di antara hamba-hamba-Nya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, man ta'assaba li ahli baldatihi, barang siapa yang fanatik kepada penduduk negerinya, kepada daerahnya, fanatik kedaerahan, au madhhabihi, atau juga fanatik kepada mazhabnya, au tariqatihi, atau juga fanatik kepada tariqahnya, kepada jalannya, kepada uslubnya, kepada metodenya, au qarabatihi, atau juga fanatik kepada kadu kerabatnya, keluarganya, familinya, auli asdiqaihi, atau menyebut kepada teman-temannya, kawan-kawannya, seperjuangannya mungkin, Duna ghairihim, tanpa yang lainnya. Yang lainnya tidak dihiraukan, dia tinggalkan. Hanya yang dia bela-bela tersebut yang dia ikuti. Fakanat fihi syu'batun minal jahiliyah. Maka sikapnya ini merupakan bagian bentuk daripada sikap jahiliyah. Iyadan billah. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, menyelamatkan kita semuanya daripada sikap at-ta'assub, sehingga itu akan menimbulkan kejelekan dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam pemikiran kita, dalam sepak terjang kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka al-afa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma nas'aluka ridaka في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.